Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana min Jab Ibn al-Harith at-Tamimi wa Suwaid Ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami min Jab bikasril mim wa ba'dahu nunun sakinah, mimnya dikasrah, nunnya disukun, ala wazni miftah, sewazan dengan miftah. Minjab Ibnul Harith At-Tamimi Al-Kufi thiqatun, beliau termasuk Ahlul Kufah rawi al-thiqah. Wa Suwaid Ibn Sa'id, di sini Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadisnya Ibn Mas'ud pada sanad yang kedua dari dua guru, Minjab Ibn al-Harith At-Tamimi, kemudian Suwaid Ibn Sa'id. Suwaid Ibn Sa'id imamun muhaddithun, seorang imam muhaddith. Umra tawilan, panjang usia beliau, ila an faqada basarahu, sampai beliau mengalami kebutaan pada masa tuanya, saking sepuhnya hingga melemah penglihatan beliau. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari berkata, ini faedah seputar sanad untuk rawi yang bernama Suwaid Ibn Sa'id. Al-Imam al-Bukhari mengatakan, kana pada amiya, beliau mengalami kebutaan. Fatulukina ma laysa min hadithihi. Pada saat itu beliau ditalkin dari hadis yang bukan riwayat beliau. Artinya ada sedikit masalah periwayatan hadis dari Suwaid Ibn Sa'id. Sebelum mengalami kebutaan, riwayatuhu maqbulah, riwayatnya diterima. Setelah mengalami kebutaan, lantaran beliau sudah semakin sepuh, beliau juga bukan rawi yang mukhtalid, yang pikun di akhir usianya, namun melemah penglihatan beliau sampai akhirnya mengalami kebutaan. Dan pada saat itu, pada kondisi yang demikian, beliau ditalkin dan tidak bisa membedakan hadith-hadith yang beliau riwayatkan dengan hadith milik rawi yang lain. Sehingga dibedakan man rawa anhu qabla al-ami wa man rawa anhu ba'da al-ami. Yang meriwayatkan sebelum mengalami kebutaan makbulah, setelah mengalami kebutaan maka perlu ditinjau. Khanibudina azaniyallahu wa iyyakum. Dan indahnya susunan al-imamu Muslim rahimahullah, beliau mendahulukan Minjab ibnul Harith pada lafad periwayatan daripada Suwaid ibn Sa'id. Karena memang Minjab ibnul Harith At-Tamimi rahimahullah a'la, lebih tinggi kedudukannya dalam hal hadis. Kilahuma an Ali ibn Mushir. Keduanya dari Ali ibn Mushir. Ali ibn Mushir qadi al-Mausil. Beliau adalah hakim untuk wilayah Mausil. Min a'immatil hadith, termasuk ulama hadith. Fiqatun, rawi yang fiqah. Al-Kufi al-Qurashi, min ahli al-Kufah, dari Kufah, dan juga berdarah Quraisy. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Qala Minjab, Minjab berkata, akhbarana Ibnu Mushir, telah memberitakan kepada kami Ibnu Mushir. Minjab meriwayatkan dari Ali dengan sarahah bitahdith. Ya, lafadznya jelas. Haddatsana Minjab qala akhbarana Ibnu Mushir. Amma Suwaid, adabun Suwaid, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, rawa bil an'anah. Ya, beliau meriwayatkan dengan sifat an'anah. Walaupun tidak bermasalah, ya, pada periwayatan Suwaid, hanya saja riwayat Ibnu Mushir lebih dikuatkan lantaran beliau sarahah bittahdith. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Ibrahim, dari Ibrahim, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. An Al-Qamah, dari Al-Qamah, Al-Qamah ibn Qais An-Nakhai. An Abdullah, dari Abdullah, huwa Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka ahadun, seorang pun, fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman, yang dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji khardal. Ini kinayah an ashari syai', kalimat yang menggambarkan benda terkecil. Artinya seorang hamba yang punya keimanan, walaupun kecil, hanya setitik, khanibidina azani Allah wa iyakum, maka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan ini mengandung makna, khanibidina azani Allah wa iyakum, makna yang pertama, la yadkhulun nar albattah, tidak akan masuk neraka sama sekali, tidak tersentuh api neraka, bisababis syafa'ah, karena dia mendapatkan syafa'at. Ya, andai kata dosanya bertumpuk selain kesyirikan, tidak tersisa dalam hatinya kebaikan kecuali setitik keimanan. Kebaikan yang dia bawa hanya setitik keimanan. Sangat kecil, sangat sedikit, sangat lemah, tapi berupa keimanan. Maka dia termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berhak diselamatkan dengan syafaat. Boleh jadi syafaat dari para nabi dan rasul, atau syafaat dari keluarganya. Mungkin di antara keluarganya ada yang menjadi alim minal ulama, bisa memberikan syafaat. Atau dari keluarganya ada orang-orang saleh, bisa memberikan syafaat. Atau mungkin dia semasa hidupnya pernah mengalami ujian besar, ditinggal mati oleh anaknya sebelum usia baligh, maka bisa memberikan syafaat, yang dalam istilah syariatnya disebut al-afrat. Ya, al-afrat, anak-anak kecil yang mati sebelum usia baligh. Atau syafaat dari siapapun, yang dengan syafaat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba tersebut dari azab neraka. Sehingga makna yang pertama, betul-betul tidak masuk ke dalam neraka, tidak tersentuh azab di neraka karena dapat syafaat, mengingat kebaikannya cuma setitik keimanan. Menandakan kalau amalan-amalan kejelekan banyak, wong imannya tinggal setitik. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyaku. Al-ma'na tsani, makna yang kedua, ikhanibidina azani Allahu wa iyyaku. Makna yang kedua, la yadkhulun nar dukhulal kuffar, tidak masuk ke dalam neraka seperti masuknya orang-orang kafir. Bima'na annahu la yakhludu fiha, tidak kekal di neraka. Masih ada kesempatan untuk kemudian dikeluarkan. Dan penjelasan tentang hal tersebut sudah berulang kali disampaikan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, walaupun sudah habis hak syafaat digunakan oleh ahlus syafa'ah kepada orang-orang yang diridhai dan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi yang memberikan syafaat. Ahlun nar, dari kalangan orang kafir, kaum munafikin, diazab. Begitu pula ahlun nar dari kalangan ahlil kiblah, dari kalangan kaum muslimin, juga diazab. Tapi nanti saat selesai tanggungan dosanya, maka Allah akan selamatkan hamba tersebut lantaran memiliki kebaikan walaupun berbentuk setitik keimanan. Kemudian kata Nabi, wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibriya. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun setitik. Ya, seberat biji darah, seberat biji sawi. Tapi kalau itu kesombongan, maka haram pemiliknya masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini ancaman yang luar biasa, dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita baca hadis sanad yang kedua atau sanad yang ketiga. Karena sanad yang pertama sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, imamun muhaddithun thiqah, luqiba bi bundar, beliau diberi laqab dengan bundar, li si'ati ilmihi, karena luas ilmunya. Qala haddathana Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, huwa Abu Dawud At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi, ismuhu Sulaiman ibnu Dawud, nama beliau adalah Sulaiman ibnu Dawud, Farisiul Asli, beliau berasal dari Persia, ya, orang Persia, orang Ajam, ya, tapi bisa menjadi muhaddits. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Sakanal Basrah, beliau tinggal di kota Basrah. Basrah ketika itu menjadi pusat ilmu. Ya, Basrah, Kufah itu menjadi pusat ilmu, bahkan salah satu pusat peradaban di masa itu. Lebih apa namanya, ramai dengan ilmu, dengan peradaban untuk wilayah Basrah dan Kufah dibanding Baghdad. Kan sama-sama wilayah Irak. Kan bidin azani Allahu wa iyyakum. Secara ibu kota, yang jadi ibu kota Irak Baghdad, tapi yang berkembang dalam hal ilmu bahkan peradaban itu wilayah Basrah dan Kufah. Anadzaka, ketika itu. Nah. Baik. Tayyib. Nah, ada sedikit kendala teknis ya. Nah, nampaknya mic yang pertama tadi sedikit grogi. Ya. Abu Dawud At-Tayalisi, Sulaiman Ibnu Dawud, beliau Farisiul Asal, asalnya dari Persia, Sakanal Basrah, tinggal di wilayah Basrah, yang pada saat itu Basrah menjadi pusat peradaban, pusat ilmu. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum, jauh lebih ramai, lebih unggul dari ibu kota Irak, Baghdad. Ya, pada saat itu. Wa kana rahimahullah akthar ar-riwayah min Syu'bah. Abu Dawud At-Tayalisi ini banyak meriwayatkan dari Syu'bah Ibnul Hajjaj. Wa kana minal muqaddimin ar-riwayati anhu. Dia termasuk murid senior dari Syu'bah Ibnul Hajjaj. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Amirul Mukminin fil hadith. Qala an Aban Ibn Taghlib, dari Aban Ibn Taghlib, taqaddam Abu Sa'id Al-Kindi, thiqatun. An Fudail, dari Fudail, Fudail ibn Amr al-Kufi al-Fuqaymi, thiqatun hujjah. An Ibrahim, dari Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai. Kalau kita perhatikan ketiga sanad yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, madaruhu ala Ibrahim an-Nakhai. Madarul isnad, poros sanadnya, sumber sanadnya, ini kembali kepada Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, dari Al-Qamah, dari ibnu Mas'ud. Naam. An Al-Qamah an Abdullah, Abdullah wa Ibnu Mas'ud kama taqaddam. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Siapa saja yang dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji zarrah. Taqaddam. Ya, sudah lewat penjelasan maknanya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk lafaz ini, selafaz sama dengan sanad yang pertama. Bahkan pada sanad yang pertama terdapat tambahan lafad yang memperjelas makna kibir. Saat diriwayatkan, ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya, saat ada yang bertanya kepada Nabi, kalau diantara mereka para sahabat itu suka kalau baju dan sandalnya itu bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang begitu indah, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Naam. Sehingga untuk sanad yang ketiga, kita cukupkan dengan sanad yang pertama untuk penjelasannya. Wahuna ziyadatul fawaid, ada tambahan faedah diambil dari sanad yang kedua. Pada penggalan pertama dari sanad yang kedua dari hadis atau riwayatnya Minjad Ibnul Harith rahimahullahu taala, terdapat lafaz yang tidak dijumpai pada sanad pertama dan sanad yang ketiga, yaitu lafaz la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Tidak akan masuk neraka seorang hamba yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun seberat biji sawi. Di sini menunjukkan kepada kita fihi bayan fadlil iman. Terdapat keterangan yang sangat gamblang tentang keutamaan iman. Ya. Al-iman a'zamul minan. Iman itu adalah anugerah yang paling afdal dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'diluhu syai'un. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. La yaqbalullahu amalan illa bil iman. Allah enggak akan menerima sebuah amalan kecuali kalau bergandengan dengan keimanan. Mahma kabura, sebesar apapun amalan tadi. Kalau antum menjumpai, bahkan mendengar, ada non-muslim, ya, di luar Islam, orang kafir, lebih tepatnya, mendermakan hartanya dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu bukan 1, 2, 3 orang yang melakukan, banyak. Ribuan sebelum meninggal dunia membuat surat wasiat. Surat wasiatnya, semua harta yang saya tinggalkan tidak sepeser pun diberikan kepada ahli waris. Nah, ini isi wasiatnya. Semua harta yang aku tinggalkan tidak sepeser pun diberikan kepada ahli waris. Semua aset, semua properti, semua harta benda disumbangkan untuk anak yatim. Ada apa enggak ada? Ada. Syarifidina azani Allah wa iyyakum. Dan ketika dikalkulasi, nilainya fantastis. Syarifidina azani Allah wa iyyakum. Yang belum tentu di kalangan kaum muslimin berani menyumbangkan harta sebesar itu sebagai santunan bantuan kepada fuqara wal masakin ataupun al yatama. Ya, kalau dirupiahkan itu bisa sampai menyentuh puluhan miliar, bukan puluhan ribu. Yang mengeluarkan non-muslim, bukan seorang muslim, kafir. Ya, kafir dia. Ini bukan amalan remeh, amalan besar. Mendermakan hartanya, bahkan semua aset dan properti yang dia miliki atas nama dia secara sah. Dia menyatakan ini sumbangan untuk anak yatim kalau saya meninggal dunia. Banyak. Kita belum tentu. Khairidina azani Allahu wa iyyakum. Andai kata punya harta sebanyak itu, belum tentu kepikiran untuk nyumbang. Andai kata terfikir untuk nyumbang, mentok-mentoknya 50 ribu. Itu pun setelah melakukan sholat istikharah. Menyumbang 50 ribu, istikharah dulu. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mending kalau habis istikharah kemudian yang disumbangkan 50M kan gitu ya. Enggak, 50.000. Itu pun dipilih dari lembaran-lembaran uangnya yang sudah lecek. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum yang oh ini kemarin cocok ini. Ya, nyangkut di saku celana, habis dicuci di mesin cuci jadi bentuknya lecek kan gitu ya. Nah, gambarnya yang ada di lembar 50.000 itu sudah enggak lagi tersenyum, kecut senyumnya. Itu yang disumbangkan. Tunahna. Ya. Tapi di antara orang-orang kafir ada yang tidak takut memberikan sumbangan dalam jumlah besar. Santunan, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kalau dalam bahasa syariat, sedekah. Dan alokasi sedekah tadi terkadang tepat. Ya, bantuan kepada korban bencana alam, tepat. Bantuan kepada anak-anak yang terlahir cacat misalnya, tepat. Bantuan kepada janda-janda yang membutuhkan, ya, tepat. Dalam jumlah besar, apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal itu butuh perjuangan. Padahal itu butuh hati yang besar, jiwa yang besar. Enggak sembarang orang mampu melakukan itu. Tapi kalau tidak disertai dengan iman, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Itulah letak keutamaan iman. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya. Al-amru bil muhafadhah lil iman. Perintah untuk menjaga keimanan. Bagi yang sudah memiliki keimanan dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga baik-baik keimanan kita, jangan ditelantarkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, ala innal imana la yakhlaqu khalaqa yakhlaqu. Kalau khalaqa yakhluqu wazan fa'ala yaf'ulu itu artinya menciptakan, ya toh? Tapi kalau wazan fa'ala yaf'alu fathatani khalaqa yakhlaqu itu artinya menjadi usang. Ya. Beda harokat itu sudah jauh artinya. Ala, kata Nabi, ketahuilah, innal imana la yakhlaqu. Bagi riwayat, dalam riwayat yang lain, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaqu kama yakhlaqu thawbu. Ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya iman yang ada dalam hati kalian itu bisa menjadi usang layaknya baju dan pakaian. Baju awal kali dibeli, masya Allah, bagus, enak dipakai, sedap dipandang, membanggakan saat dikenakan, menjadi pusat perhatian ketika masuk di hari Jumat, menghadiri khutbah Jumat di masjid yang Anda cintai. Ya, masuk khanifidina azani allahu wa iyakum dengan jubah yang lain daripada yang lain. Baru beli jubahnya. Belum sempat disetrika. Label masih ada. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Saknotah disertakan khanifidina azani allahu wa iyyakum. Langsung jadi pusat perhatian kan gitu ya. Baju kalau masih baru, masya Allah, kalau warnanya putih-putihnya itu bagus. Nah, tergantung jenis putihnya ya. Mau putih tulang atau putih susu kan gitu ya. atau lain sebagainya, putih mutiara kan gitu ya, kan ada jenis putih ya, kayak ini misalkan putihnya peci dengan putihnya jubah kan beda ya, ya kalau ini jenisnya putih mutiara ya, kalau orang Meriunan bilang pearl white. Kalau yang ini namanya PL. Ya, kalau bahasa orang penjual kain ini namanya putih PL. Apa itu? Putih lecek. Ya, udah puluhan tahun. Ya, dulunya putihnya kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Ya, ini karena terkotori oleh beban hidup. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini penggambaran ya, penggambaran. Dengan warna yang sama, ya toh, kalau dibiarkan, tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya, iman itu bisa usang. Tadinya kuat, awal kali mengenal dakwah, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Gairah untuk mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, berkobar-kobar. Ya, seperti kobaran semangat juang ya, para pejuang kemerdekaan. Khanigidina azani allahu wa iyyakum. Walaupun bersenjatakan bambu runcing, ya, berani menghadapi pasukan Belanda dengan senjata lengkap. Itu semangat juang tinggi, kan gitu ya. Awal mengenal dakwah, semangat juangnya juga tinggi, Masya Allah. Hadir ke tempat ilmu, walaupun naik ontel dengan jarak tempuh 15 kilo. Dalam keadaan medan yang harus dia lalui, Masya Allah. Tanjakan, turunan, kelokan, bahkan harus lewat jurang. Khamidina azani allahu wa iyakum, dijabani. Karena semangat juang tinggi. Lama-kelamaan, melemah, sampai pada tingkatan. Jarak antara tempat tinggal dia dengan lokasi taklim itu tinggal 3 langkah. Betul-betul 3 langkah. Ya kan? 3 langkah dari masjid tempatnya ini. Papasan, dompetan. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Dia nggak pakai langkah, loncat, itu nyampe. Antum dari lantai 3 loncat nyampe. Tak percaya? Nyampe. Begitu. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Dengan cara yang sedekat itu, yang dulu di awal mengenal sunnah, mengenal ngaji, 15 kilo dijabani, mau hujan mengguyur tidak masalah, mau terik membakar tidak masalah, semangatnya begitu kuat, ya toh, terpatri dalam sanubari, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Dulu, ya. Begitu di pusat ilmu, di markas ilmu, tiba-tiba melempeng. Bikhanigidina azani allahu wa iyyakum. Itu kenapa? Karena imannya tidak diperhatikan. Ya, fas'alullaha ta'ala, kata Nabi. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyujaddida imanakum. Untuk memperbaharui keimanan kalian. Fas'alullaha ta'ala ay yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus diperbaharui keimanan kita. Agar ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Ketika Nabi memberitakan dalam hadis ini sebuah keutamaan besar bagi orang yang memiliki keimanan. Jangankan iman yang kuat, jangankan iman yang tinggi, jangankan iman yang berkualitas, sampai pada tingkatan iman pada titik terendah, menyisakan keimanan dalam hatinya hanya satu titik saja, itu menyelamatkan pemiliknya dari kekalnya azab di neraka. Maka tersirat di situ faedah penting, anjuran dan perintah bahkan menjaga keimanan. Jaga baik-baik nikmat tersebut. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat keimanan dari seorang hamba. Wal iyadu billah. Terus bagaimana cara kita menjaga keimanan? Ya, ma hiyal asbab li muhafadzatil iman? Apa sebab-sebab yang bisa kita gunakan supaya iman kita terus terjaga? Yang kata Nabi, enggak sampai usang. Itu ya. Gimana caranya? Banyak asbab yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, wa minal asbab, di antara sebab limuhafadatil iman, untuk menjaga keimanan, at-tahalli bisifatil mu'minin, menghiasi diri dengan sifatnya kaum mukminin. Menghiasi diri dengan sifatnya kaum mukminin. Wahia kathiratun, dan sifatnya kaum mukminin sangat banyak, beragam. Dzakarahallahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an yang agung. Wa min sifatil mu'minin, di antara sifatnya kaum mukminin, satu, fanibidina azani Allah wa iyyakum, tadabburu ayatillah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kauniyah am syar'iyah, baik yang bersifat kauni, wahia al-makhlukat, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun ayat-ayat yang bersifat syar'i, yaitu Al-Quran. Dia merenungkan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita merenungkan, memperhatikan dengan seksama detail ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terus dibuat kagum. Antum mau lihat langit, ya, tidak akan pernah antum jumpai cacat pada penciptaan langit. Semakin ditelisik, semakin asyik. Ya, semakin diresapi, semakin dihayati, semakin menambah keimanan dan keyakinan dalam hati. Itu penciptaan langit. Gunung-gunung yang tinggi menjulang pun juga demikian. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Itu akan menambah keimanan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi mentadabburi secara langsung ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa min sifatil mu'minin khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sesama hamba, bukan kepada sesama makhluk, tapi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ilmin, didasari di atas ilmu. Bukan takut karena ikut-ikutan, tapi karena memang dia tahu, dia sadar, dia faham bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana, yang maha perkasa, maha mampu melakukan apapun yang dikehendaki. Dan itu membuat dirinya, ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, karena takutnya kepada Allah, menjadikan imannya terus diperbaharui. Wa min sifatil mu'minin, sifat yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berikhtiar akhdul asbab, ya, melakukan sebab-sebab yang syar'iyah atau asbab yang diperbolehkan, tidak ada unsur pelanggaran syariat di situ. Adapun hasilnya dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya kaum mukminin, yang kalau ada pada diri seorang hamba, semakin baik tawakalnya, akan semakin baik keimanannya. Dan itu tidak mudah. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Wa min sifatil mu'minin, sifat yang lain, al-muhafadah ala salawat, menjaga salatnya. Termasuk dalam bab ini as-salawatul khams, salat lima waktu. Termasuk dalam bab ini an-nawafil, salat-salat sunnah, entah itu rawatib, ya, salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat lima waktu, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah, qiyamul lail, ya, salat malam, kemudian salat duha, dan disebut oleh para ulama dengan salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat duha, salatul awabin, maupun salat-salat yang lain. Khamidina azani allahu wa iyyakum, dijaga. Tapi yang dititik beratkan adalah salat fardunya. Itu sifatnya kaum mukminin. Ya, sehingga bagi pihak-pihak yang meremehkan ibadah salat, kemudian menganggap bahwasanya ibadah salat tidak berkaitan dengan masalah keimanan, faqad akhta'a, dia salah besar. Ya, diingatkan salat, nyantai aja dia bilang, oh mohon maaf saya tidak salat, biarkan saya masuk surga melalui pintu yang lain. Saya memang enggak sholat, tapi ahli puasa. Ya, kan enggak masalah masuk surga tanpa pintu sholat. Saya pilih pintu puasa. Ya, batinnya dia, ikhwanuddin azani allahu wa iyyakum, penjaga pintu surga itu tetangganya, lewat jalur orang dalam. Ikhwanuddin azani allahu wa iyyakum. Salah besar kalau dia mengatakan sholat enggak ada kaitannya dengan keimanan. Justru itu bukti keimanan seorang hamba. Nah, bagi sifatil mu'minin, di antara sifat kaum mu'minin yang lain, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wan nafaqah, juga nafkah. Was sadaqah, berikut sodakoh, zakat iya, nafkah iya, kemudian sodakoh juga iya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wassodakotu burhan, sodakoh itu adalah burhan, ya, bukti, bukti keimanan. Jadi yang namanya burhan harus sering-sering sodakoh. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Dipahami ya? Aywa. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan semua sifat tadi. Bahwa jama'a Allah taala hadhil awsaf fi qawlihi taala, Allah kumpulkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mukmin yang sempurna imannya, ini level keimanan tertinggi, mukmin yang sempurna imannya. Bukan berarti yang enggak punya sifat-sifat tadi dianggap kafir, enggak. Tapi ini sifat untuk hamba yang level keimanannya sempurna. Innamal mu'minun, sesungguhnya mukmin yang sempurna diambil dari mana? Dari huruf al. Innama al mu'minun. Ya. Ini namanya al istighraqiyah. Listighraq khasaisil afrad. Nah, penjelasan lebih jauhnya tanyakan kepada sahibul qatar. Ya, tanyakan kepada beliau. Ya. Ini fungsinya al di situ, menunjukkan mukmin yang sempurna. Listighraq khasaisil afrad. Jadi al ini kalau nempel pada sebuah isim, ya, isim fa'il seringkalinya. Kalau nempel pada isim fa'il atau sifat musyabbahah, maka menunjukkan semua sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh lafaz tersebut. Al-mu'minun berarti mukmin yang sempurna. Jadi kami, kalau nempel pada kata rajul misalkan, antar rajul, itu artinya kamu laki-laki sejati. Itu ya, bukan laki-laki kawi, karena sekarang laki-laki kawi mulai banyak. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum, badan kayak Kopassus ya, saat ngomong loh kawi ya, hatinya militer, bodinya militer, hatinya Hello Kitty. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum, itu mulai banyak bertebaran, bahaya ya. Biasanya itu yang keker-keker itu yang meragukan ya. Yang keker itu, yang nge-gym biasanya itu kawe ya. Yang sejati itu yang belut-belut kayak gini nih. Hakata ihanibidina azani allahu wa'iyak. Nah, balik ke ayatnya ya. Innamal mu'minun, sesungguhnya mukmin yang sempurna imannya, diambil dari al istighraqiyah listighraq khasaisil afrad. Itu nama alnya ya. Agak panjang memang namanya. Ini istilah yang dipakai dalam kitab Mutamimah. Ya, sing hafal matan Mutamimah langsung ngeh, ya, langsung tahu. Oh ya, ini ada dalam matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Ini alfia terlalu tinggi ya, pakai Mutamimah saja. Wah. Na'am. Alladzina idza dzikrallah. Mereka adalah orang-orang yang ketika disebut Allah Subhanahu wa taala, wajilat kulubuhum, bergetar hati mereka karena takut. Ya, ini sifat apa? Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana, kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Ini sifat apa? Tadabbur. Ya, karena enggak sekedar dengar, tapi ditadabburi, yang dengan itu bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah mereka bertawakal, bukan kepada makhluk. Karena susunan ayatnya mendahulukan muta'alliq fi'il, atau bahasa lebih mudahnya maf'ul bih-nya didahulukan ketimbang hamilnya. Ya kan? Itu dalam kaedahnya, takdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya di belakang, itu menunjukkan makna pembatasan. Kayak ayat iyyaka na'budu. Harusnya kan na'buduka, kan gitu ya? Halo, kamu simin? Secara rutbatul kalam, urutan kalamnya, kalau disesuaikan dengan kasta kalam, marfu'at itu kan lebih tinggi daripada mansubat. Ya, yang enggak ngerti, dinikmati. Ya. Rutbatul kalam, marfu'at, secara kasta, marfu'at itu di atas. Jadi lebih dulu disebutkan. Baru mansubat, kan gitu ya? Baru mahfudat, itu urutan nih. Tapi kalau kemudian dibalik rutbahnya, seharusnya dia di belakang, tahu-tahu ditaruh depan, itu menunjukkan al-hasr. Begitu pula ayat ini, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Harusnya yatawakkaluna ala rabbihim. Karena kata ala rabbihim ini muta'alik dengan fi'ilnya, kan gitu ya? Maf'ul bihnya, fanidina azaniyallahu wa iyyakum. Tapi didahulukan menunjukkan hasr. Hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat. Ketika menyebutkan kesempurnaan iman, Allah menggunakan fi'il yuqimunassalah. Tidak pakai fi'il madhi aqamu, tapi yuqimunassalah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' menunjukkan arti apa? Istimrar. Terus-menerus dikerjakan. Hewani? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini juga ada kelebihannya. Mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa enggak disusun wa yunfikuna mimma razaqnahum? Ya, didahulukan jar majrurnya itu menunjukkan kesadaran kalau rizki yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dorongan mengeluarkan infak dan sedekah murni keimanan, bukan pencitraan. Catat baik-baik. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena ini pensifatan dari Allah, penjelasan dari Allah, sifat mukmin yang sempurna imannya. Enggak sekedar infak, enggak sekedar mendermakan harta, enggak sekedar berbagi. Entah dikemas dalam kemasan Jumat berkah. Ya. Tapi untuk pencitraan, Jumat berkah. Dari mulai hari Senin sudah di woro-woro, diiklankan, diumumkan. Di mana? Status WhatsApp. Guys, insyaallah taala Jumat depan Jumat berkah. Rencana kami akan membagikan 2000 nasi kotak. Gratis, tis, ngono. Sejak hari Senin sampai Jumat, Jumat live. Ya. Guys, assalamualaikum guys, ngono ya. Ya, bukan pakai halo guys, karena ini syar'i sih ya, sifatnya. Jumat berkah. Assalamualaikum guys, kan gitu ya. Kita akan bagi-bagi 2000 nasi kotak gratis untuk saudara kita yang membutuhkan. Ya, kayaknya gitu. Fanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ketika sudah dibagikan, ternyata kru yang bertugas untuk mengambil video lupa belum ditekan. Fanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dia pegudi-gudi. Dia, astagfirullah, belum tak pencet. Lu ulang. Sudah 12 orang yang terima bungkusan itu panggil balik. Apa pak, sini pak. Kenapa? Ulangi lagi pak. Lu kenapa diulang pak? Belum masuk dalam rekaman. Ulangi lagi pak ya. Anu, ikut dalam apa namanya, antrian. Nah, itu namanya pencitraan. Bukan benda itu. Ya. Salah besar kalau mereka orang-orang yang suka berenang dalam lautan pencitraan. ya, mengharapkan pundi-pundi dunia, fanidina zaniyallahu wa iyyakum, saya bahasakan dengan berenang layaknya penyelam mutiara, karena enggak semuanya dapat, fanidina zaniyallahu wa iyyakum. Enggak semua orang dalam pencitraannya tadi itu sukses mendapatkan keinginannya. Layaknya penyelam mutiara, orang nyelam belum tentu dapat. Ya, sudah nyemplung, enggak ada mutiaranya. Ternyata salah, dia nyemplung di empang. Sanidina zaniyallahu wa iyyakum. Ya. Mereka-mereka yang kemudian menggunakan dalil ini loh kami orang baik. Kenapa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah, Mas. Anda salah menggunakan ayat. Ayat ini diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang sadar nikmat yang mereka rasakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dorongan mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan adalah keimanan semata. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak mengharap balasan dari kalian atau ucapan terima kasih. Tidak ada. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, mereka-mereka itu yang disifati oleh Allah ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang mukmin yang sejati. Ya, mereka mukmin yang sejati. Maka kalau kita ingin menjaga keimanan kita, ikuti sifat-sifat mereka. Belajar untuk tadabbur, belajar untuk tawakal, belajar untuk menjaga sholat, belajar untuk mendermakan hartanya, belajar untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua langkah-langkah yang kalau kita lalui, insyaallah ta'ala keimanan kita akan terjaga dengan baik. Khanibidina zaniyallahu wa iyyaku. Bisa diwangi? Bisa diwangi? Naam. Bahagia dari khanibidina zaniyallahu wa iyyaku. Dan masih banyak lagi sifat-sifat kaum mukminin yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Usi'di rahimahullah dalam penjelasan tadi yang saya sampaikan tadi, nukilan dari ucapan beliau rahimahullah. Wa juma'u sifatil mu'minin fi qawlika makarimul akhlaq. Dan yang mengumpulkan semua sifat-sifat kaum mukminin adalah makarimul akhlak. Maksudnya ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum, sifatnya kaum mukminin yang sempurna keimanannya seluruhnya adalah akhlakul karimah. Dan kalau kita menginginkan kebaikan iman dan mengharapkan agar supaya keimanan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mulazamatul akhlaq asy-syar'iyyah an-nabawiyyah, berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah yang diajarkan dalam syariat, yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadza ikhwani fillah azaniyallahu wa iyyakum. Baik. Ini sebenarnya kalau mau dijabarkan, ya, mau dijabarkan penjelasan beliau tadi, ya, itu bakal panjang. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang mungkin tanpa kita sadari, perkara yang sederhana, makarimul akhlak, itu menjadi solusi untuk mengatasi banyak problem-problem hidup sekalipun yang sedang dihadapi oleh orang-orang di masa ini. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, penjelasannya yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah luar biasa dalam, luar biasa sempurna. Ya, insyaallah taala di kesempatan lain ya kita akan jabarkan khanifidina azani Allah wa iyyakum bahwasanya akhlakul karimah itu solusi untuk mengatasi masalah-masalah akhir zaman. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Hubungan rumah tangga, solusinya ada pada makarimul akhlak. Pertemanan, persahabatan, ya, dengan berbagai problem-problem yang dihadapi dalam pertemanan tadi, itu solusinya ada pada makarimul akhlak. Bahkan dalam lingkup yang lebih besar, khanifidina azani Allah wa iyyakum, hubungan antara rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyatnya, solusinya ada pada makarimul akhlak. Jadi wahami? Naam. InsyaAllah ta'ala. Sayatikum, insyaAllah. Nanti di lain kesempatan kita jabarkan lebih detail. Khanifidina azani Allah wa iyyakum.